بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، membahagiakan pengurusi, malam pengurusi, seluruh barisan ahli jatuh kuasa surau, seterusnya yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita menyambung kuliah tafsir kita pada malam ini. Kita menggunakan kitab Sahih Tafsir Ibn Kathir. Kita sambung berikutnya muka surat 40. Muka surat 40 kita bermula dengan tajuk keutamaan suratul Fatihah. Ya, keutamaan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita membicarakan permulaannya pada muka surat 37, surah Al-Fatihah, surah pembukaan, surah yang diturunkan di Makkah, dinamakan surah Makkiyah, yang berjumlah 7 ayat. Bermula muka surat 37, mana pada awal Al-Imam Ibn Kathir membawa tentang nama Al-Fatihah dan maknanya dulu, yang telah kita bincangkan pada kuliah lepas. Ya, nama dan makna Al-Fatihah. Kemudian dibincang jumlah ayatnya, jumlah kata dan hurufnya. Kemudian dibawa tajuk, mengapa dinamakan Ummul Kitab. Ummul Kitab yang kita sambung malam ni, keutamaannya. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah mengerjakan salat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya hingga aku menyelesaikan salat. Setelah itu aku mendatangi baginda, maka baginda bertanya, apa yang menghalangimu untuk datang kepadaku? Maka aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi aku sedang mengerjakan salat. Lalu baginda bersabda, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada apa yang memberi kehidupan kepadamu. Surah Al-Anfal ayat 24. Jadi ayat tu menegaskan bahawa bila Nabi panggil jawab, apabila Allah dan Rasul panggil jawab, apabila Nabi panggil kepada urusan kebaikan untuk kamu. Baik, setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan mengajarkan kepadamu satu surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Nabi kata, sebelum kita keluar ni aku nak beritahu kat kamu, kamu tu merujuk untuk kita semua, satu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menggandingkan tanganku, atau menggending ke, berjalan gending tangan atau berganding tangan, berganding tangan dengan Rasulullah. Oh, kita dunia ni boleh dapat sign artis apa, autograph artis, soho dah kan? Ada artis kat pasar raya apa, ternampak artis pun rebut minta sign ni apa, autograph. Balik rasa kena, rasa macam terawang-awang. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita faham betul-betul, kita Allah beri kekuatan dan kita minta Allah teruskan memberi kita kekuatan, taufik dan hidayah. Bila dengar saja azan, kita boleh mengusahakan diri kita dalam apa jua keadaan, berkenderaan baik ataupun tidak, boleh hadir jawab seruan azan, jadi tetamu Allah di rumah dia. Walaupun rumah Allah tu ada yang ada aircon, ada yang tak ada aircon, ada yang ada kapet sempurna, tak sempurna. Bukan senang semua tuan buat. Betapa ramai orang Allah bagi dia kenikmatan, kemewahan, rezeki yang melimpah ruah, kenderaan 2 biji barangkali, motor lagi, itu lagi, tak dapat dia hadir. Sedangkan keadaan dia mengizinkan, yang dia tidak ada uzur, demikian cuaca pun mengizinkan, namun dia tak dapat datang. Besar yang dinilai dia. Cuma alhamdulillah kita dah boleh buat dengan istiqamah, tuan-tuan khususnya yang diwajibkan kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi kita kekuatan sampai kesudah kita dapat amal dengan istiqamah dalam amal-amal seperti ini. Lebihlah besar daripada dapat jumpa artis atau apa-apa yang lain. Jauh lebih besar. Ni kan pula sahabat ni Nabi gending tangan dengan dia ni. Ni digending tangan dengan Nabi, bukan semua orang dapat ni. Okey. Dan ketika baginda hendak keluar dari masjid, dia kata Abu Sa'id, maka aku mengatakan, seolah-olah macam mengingatkan, sedangkan Nabi nak beritahu lah. Maka dia kata, wahai Rasulullah, engkau tadi mengatakan akan mengajarkan kepadaku surah yang paling agung dalam Al-Quran. Seolah-olah macam mengingatkan. Kata para ulama tafsir, menunjukkan para sahabat ni sentiasa ada semangat terhadap pengetahuan agama. Nabi kata, sehari sebelum keluar aku nak beritahu. Dekat-dekat nak keluar takut Nabi terlupa ingat. Tadi kata nak beritahu. Kata ada surah yang paling agung dalam Al-Quran. Sentiasa bersemangat. Wallahu ta'ala alam. Kita sendiri boleh tahu diri kita ni, apa yang kita paling banyak bersemangat. Kalau orang sport barangkali kan, orang sukan, barangkali dia boleh berjoging berjam-jam, latihan fizikal dan seumpama, semangat dia. Dan selalunya perkara yang kita bersemangat lebih ni di atas perkara yang kita minat. Sahabat amat berminat pengetahuan agama. Tak dan orang panggil tak sempat-sempat lagi tanya dah. Kok Nabi lupa kan. Amat bersemangat. Inilah yang disifatkan oleh para ulama Jailul Quranil Farid, generasi umat Islam yang unik. Sentiasa bersemangat terhadap agama. Kemudian semangat saja tak terhenti di situ. Dah tahu amal. Hebat generasi ni. Baik. Maka kata dia, wahai Rasulullah, engkau tadi mengatakan akan mengajarkan kepadaku surah yang paling agung dalam Al-Quran. Baginda menjawab, na'am. Alhamdulillah rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Quranul azim alladhi utitu. Nabi kata benar. Betul yang Nabi kata tadi, ini dia yang dinamakan surah yang paling agung itu, alhamdulillah rabbil alamin, adalah as-sab'ul mathani dan al-Quranul azim, 2 namanya yang telah diturunkan kepadaku. Itulah surah yang paling agung yang Nabi maksudkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibn Majah dalam sunan-sunan mereka masing-masing. Dan lihat juga dalam kitab Sahih At-Targhib. Baik. Dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Fadailul Quran dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kami pernah melakukan suatu perjalanan, lalu kami singgah. Kemudian datanglah seorang budak wanita seraya berkata, ini hadis lain, sesungguhnya kepala suku kami tersengat Dalam satu rombongan ni, Abu Sa'id kata, kami berhenti rehat sekejap dalam satu perjalanan, datang satu orang budak perempuan. Dia kata, ketua kabilah atau ketua suku dia ni kena sengat. Kena sengat dengan binatang berbisa. Dan orang-orang kami sedang tidak ada di tempat. Maksudnya orang-orang yang pandai barangkali, atau orang-orang yang boleh diharap, tak ada di tempat kami ni. Apakah di antara kalian, kata budak perempuan ni, ada yang boleh meruqyah, merawat dengan rawatan Islam ni? Meruqyah atau diterjemahkan juga menjampi dengan jampi yang Islam, atau ruqyah Islam, ruqyatus syar'iyyah. Cuma ruqyah ni Melayu kita terjemah jampi juga, sehingga sebagian confused. Dia kata ada ke jampi dalam Islam ni? Kalau dinamakan ruqyah tu, jampi memang ada sungguh, ruqyah. Cuma orang kita jadi dua lah, jampi yang tak syar'i dengan jampi yang syar'i. Jampi yang tak syar'i itu dengan bomoh dan seumpama lah, yang syar'i ini dengan orang-orang yang saleh, orang-orang saleh. Maka berangkatlah bersamanya seorang laki-laki, kata Abu Sa'id, yang kami tidak pernah menyangka bahawa dia boleh meruqyah. Abu Sa'id Al-Khudri kata, kami pun pergilah ziarah tengok ketua suku dia kena sengat ni. Dan tak tahu pula, kata kawan yang pergi ni, dia boleh meruqyah. Kemudian ia membacakan ruqyah dan kepala suku itu pun sembuh. Tuan-tuan kena faham kepala suku ni apa. Maksudnya kepala ketua suku tadi tu lah, bukan kepala suku apa. Lagi faham kepala suku, dua tiga suku payah. Kita ada istilah dua tiga suku apa tak? Tak. Ketua kabilah yang kena sengat tadi tu, kepala dia tu kat kepala, sembuh dengan izin Allah. Kemudian dia membacakan ruqyah dan kepala suku itu pun sembuh, dalam hadis Bukhari. Lalu kepala suku itu memerintahkan agar ia diberi 30 ekor kambing. Dah sembuh tu, senang hati dia, dia bagi 30 ekor kambing. Ya. Dan kami diberi minum susu. Setelah kembali, kami bertanya kepadanya. Bila dia datang jumpa kami, Abu Sa'id kata, kami tanya dia, apakah engkau memang pandai dan biasa meruqyah? Memang pandai ya? Oh boleh, kata. Maksudnya, boleh menjampi ni. Ha, pandai ya? Maka, sahabat ni menjawab, aku tidak meruqyah kecuali dengan Ummul Kitab. Yang ni aku tak jampi apa-apa. Yang aku guna, aku baca surah Al-Fatihah. Kepala suku kawan tu kena sengat, dia baca, sembuh dengan izin Allah. Maka kami katakan, jangan melakukan apa pun, nanti-nanti dulu. Kambing-kambing yang 30 ekor ni nanti-nanti, jangan buat apa-apa ni. Kalau nak bewah tak bewah, nanti dulu. Karena perbuatan ni kita biasa buat jahiliah dulu. Buat apa-apa bacanya, dapat habuan. Sekarang ni dah masuk Islam ni, habuan ni boleh terima gedak ni. Bahkan nak tahu juga ni, hang baca Fatihah ni macam mana ni. Jangan melakukan apa pun hingga kita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan hal itu kepada baginda. Nanti kita pergi refer Nabi dulu. Kalau zaman itu sewaktu Nabi hiduplah. Hari ini setelah Nabi wafat, apa kita perlu buat? Apa-apa saja yang berlaku, apa yang perlu kita lakukan? Kita akan rujuk kepada peninggalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kata, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selama berpegang tamu kedua-duanya, lam tadhillu abada, kamu tidak tersesat selamanya. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Ha, wa sunnata nabi, dan sunnah nabimu dalam riwayat lain. Wa sunnata rasuli, dan sunnah rasulnya atau rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Baik. Jadi masa Nabi hidup, Nabi. Sebab itu sahabat ni masya-Allah sungguh, dia kenal Islam, Islam yang tulen, dan mereka mengamalkan Islam yang benar, Islam yang fresh. Tak ada orang lain melainkan Nabi. Nabi. Dan kita pun sama sepatutnya, walaupun Nabi dah wafat, pergi kepada sunnah. Rujuk kepada Al-Quran dan sunnah. Kerana Quran juga menyebut, ha, dalam hadis Nabi kata, kamu berpegang dua ni tadi, tak sesat kamu selama-lama, di mana pun kamu berpijak. tuan-tuan perempuan satu hari dapat tender bekerja ke Jepun ke, bekerja di mana-mana negara, selama berpegang kita dengan Al-Quran dan Sunnah, Nabi kata kamu tak tersesat. Dalam Quran Allah Ta'ala suruh banyak. Di antaranya firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Sekiranya berlaku perselisihan di antara kamu, kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasul. Yani rujuk Al-Quran dan rujuk kepada Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang yang betul-betul beriman dan percaya pada hari kiamat, kesudahan yang baik ini, tentu dia akan refer, rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa saja nanti dulu. Benda ni tak clear ni. Dulu kita biasa buat kerja ni. Sekarang ni masuk Islam ni boleh ke tak boleh kerjaan ni? Rujuk Quran dan Sunnah. Dzalika khairun, itulah yang lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan kesudahan yang lebih baik. Ya? Jadi dia dah bagi tahu siap-siap, kata aku tak guna apa, aku guna Fatihah saja. Abu Sa'id kata nanti, kita pergi tanyakan kepada baginda. Sesampainya di Madinah, kami menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda, "Wa ma kana yudrihi annaha ruqyah. Aqsimu wadribu li bisahm." Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja apa bertanya, bahkan Nabi mengesahkan lagi, bahkan Nabi, pengesahan Nabi dalam bentuk pertanyaan. Nabi kata, bagaimana dia tahu bahawa surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Nabi kata, macam mana boleh tahu surah Fatihah ni ruqyah ni? Bukan dalam konteks pertanyaan, namun satu penegasan nak beritahu kita betul apa yang dia buat, maksudnya benar apa yang dia baca. Dia adalah satu surah ataupun salah satu surah yang boleh merawat orang sakit, dengan izin Allah boleh sembuh. Di antaranya baca surah Al-Fatihah. Ha. Ada kena sengat, luka bisa. Sehingga sebagian fuqaha kata, apa juga anak demam terlalu panas, ke tak ada orang boleh baca Fatihah? Kita belum apa-apa dah kelam-kabut. Satu. Yang kedua ni kita dah tahu. Yang ketiga, kita kurang yakin terhadap apa yang kita amal. Ini masalah kita. Maka bermula pada hari ini, bagi yang dah tahu terus, bagi yang belum tahu, ini di antara yang kita dapat pada malam ni. Amal esok-esok apa juga, anak kita demam panas, di samping kita usaha dari sudut material ini, pergi jumpa doktor di klinik hospital, di antaranya kita baca suratul Fatihah, tiupkan di kepalanya. Dibaca. Maka Nabi kata, bagaimana dia tahu bahawa suratul Fatihah itu adalah ruqyah? Penegasan Nabi, maksudnya betul yang sahabat tu buat. Bahkan apa Nabi jawab pula untuk habuan 30 ekor kambing ni? Nabi kata, bagi-bagilah kambing itu. Aqsimu, bagi-bagilah sama korang ni. Ha? Wadribuli bisahmin, dan berikan satu bahagian kepada aku. Ha, itu dia. Bukan Nabi nak sangat kambing ni, kata para ulama. Namun Nabi nak menjelaskan bahawa memang boleh makan habuan yang orang hadiahkan. Nabi yakbal hadiah, Nabi terima hadiah. Dan ini orang hadiah ke awak kerana bukan syarat awak tolong mesti dapat something. Namun kita tolong, orang suka, orang bagi. Alhamdulillah. Kalau tak mau, baik-baik kita. Ha? Ada orang ada, tak mau saya. Alah, orang bagi ambil. Ha? Orang bagi ambil. Dan Nabi nak menegaskan benda ni memang sah cara makannya, sehingga Nabi ambil minta sikit. Bukan masalah makanan tu besar benar, kambing ni tidak besar. Cuma nak negaskan pada umat dia, memang tak salah makanlah, jangan risau. Sehingga Nabi lagi ambil sebahagian. Kok lah ada yang tak senang hati kat dia, boleh ke tak boleh ni? Manusia. Namun bila Nabi kata, bagi sikit pada aku. Ha, memang makan cukup. Jangan risau, makan. Hadis ni sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, disebut juga oleh Hafiz Ibn Hajar dalam Fath Al-Bari. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan An-Nasa'i dalam sunannya, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah bersama malaikat Jibril, tiba-tiba terdengar suara keras dari atas, atau suara yang kuat daripada atas. Maka Jibril mengarahkan pandangannya ke langit seraya berkata, itu adalah dibukakannya sebuah pintu di langit yang belum pernah dibuka sebelumnya. Jibril mengadah ke langit. Nabi kata, itu adalah satu pintu yang tak pernah terbuka sebelum ini. Ibn Abbas melanjutkan, dari pintu itulah turunlah satu malaikat. Ha, dari pintu itu turunlah satu malaikat dan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sampaikanlah kabar gembira kepada umatmu tentang dua cahaya. Kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu, yakni kepada Nabi dan umatmu, sebelum dan belum pernah diturunkan kepada seorang Nabi pun sebelummu. Ini kelebihan Nabi dan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi namakan dua cahaya ni, iaitu Fatihatul Kitab dan beberapa ayat terakhir surah Al-Baqarah. Satu, dua cahaya ni, satu cahaya surah Fatihah, satu lagi cahaya beberapa ayat akhir surah Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf darinya melainkan akan diberikan pahala kepadamu. Dan ini adalah lafaz dalam riwayat An-Nasa'i dan juga riwayat Muslim yang senada dengannya. Wallahu ta'ala alam. Sebagian kata ulama tafsir, kerana ada riwayat yang lain yang menyebutkan beberapa ayat akhir surah Baqarah tu bermula pada ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tuqu ma fi anfusikum. Sebagian kata bermula pada ayat amanar rasul tu yang tuan-tuan perempuan baca tu, dua ayat terakhir atau tiga ayat terakhir dalam suratul Baqarah. Ya, yeah? Baik, dinamakan dua cahaya. Hadis ini juga sahih Muslimin dan Muslimat. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya ini membawa tiga lebih kurang. Pertama tadi, kelebihan surah Al-Fatihah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan lain-lain, yang dinamakan surah yang paling agung dalam Quran. Yang kedua, surah Al-Fatihah juga menunjukkan surah yang boleh digunakan untuk menggunakan, dijadikan rawatan Islam. Kita panggil apa, perubatan Islam, ruqyatul syar'iyyah, menjampi. Dan yang ketiga, surah ini dinamakan surah yang diberi dua cahaya yang tidak pernah diberikan pada umat sebelum umat ini. Ha, ini sebelum pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka surah Al-Fatihah ini besar. Ha, kita mengamalkannya dan kita mengguna pakai dengannya, ha, berguna pakai di atas ayat-ayat Al-Quran ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap fadilatnya yang sahih. Ha? Baik. Kita masuk pula Al-Fatihah dalam salat pula. Dibincang oleh Ibn Kathir, bacaan Fatihah dalam salat. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda. Hebat tafsirnya Kathir ni. Sikit dalil, sikit dalil. Oh, apa sikit dalil? Apa sikit dalil? Dalil Quran hadis, Quran hadis. Dengan qaulu salaf. Kata sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Itu yang yang ramai para masyayikh, para ulama salafus salih mensarankan tafsir negatif. Di sini dia bincang tentang Al-Fatihah dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj thalathan ghaibu tamam." Faqila li Abi Hurairah, "Inna nakunu wara' al-imam." Faqala, "Iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, maka salatnya kurang, kurang, kurang. Nabi sebut tiga kali, yakni tidak sempurna, ghairu tamam, tak sempurna. Dikatakan kepada Abu Hurairah, orang tanya pula Abu Hurairah, kerana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bagaimana jika kami berada di belakang imam? Nah, kalau duduk belakang imam, macam mana nak kena baca juga ke? Walaupun perkara ini memang khilaf para ulama, maka Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah itu secara sir, yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Dia kata baca juga, namun kita baca pelan, baca sendiri. Kata Abu Hurairah, bacalah Al-Fatihah itu secara sir, yakni hanya terdengar oleh diri sendiri. Kerana aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jal berfirman di hadis kursi, aku telah membagi, kata Allah, salat. Yang dimaksudkan as-salah dalam hadis ini, yakni bacaan Al-Fatihah, menjadi dua bahagian antara diriku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi bila baca Fatihah ni, dia dibagi dua. Bacaan itu dibaca, maka Allah jawab untuk Allah dan untuk hambaku. Dan Allah kata, bagi hambaku bila dia baca, dia dapat apa yang dia baca, dia minta. Sebab itu dia dalam ayat ini juga, atau dalam tafsir nanti kita akan jumpa, dia juga termasuk salah satu permohonan, permintaan kita kepada Allah dalam hadis. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, jika hambaku mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku, hamadani abdi. Allah bangga bila kita puji dia. Jika dia mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jika dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Dan Abu Hurairah pernah mengatakan, Allah berfirman, hambaku telah berserah diri kepadaku. Jika dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini adalah antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dipecahkan dua. Dan jika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maksudnya apa yang dia minta, Allah akan perkenan insya-Allah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam lafaz riwayat Imam Muslim. Dan An-Nasa'i disebutkan, fanisfuha li wa nisfuha li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Dalam riwayat An-Nasa'i ada lafaz yang sikit berbeza. Sabda Nabi Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya untukku dan setengah lagi untuk hambaku, yakni surah Fatihah ni, dan bagi hambaku apa yang dia minta bila dia baca. Ya, hadis ni riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, dan riwayat yang senada juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah dan Imam Ahmad dalam Musnad, dan disebut juga dalam Sahih At-Targhib. Muslimin dan Muslimah. Jadi apabila Al-Imam Ibn Kathir dia bawa dalil ni sebagai tajuk yang diletakkan, Al-Fatihah dalam solat, menunjukkan seolah-olah dia cenderung pada pandangan inilah. Yang ini pandangan yang juga disebutkan oleh ramai di kalangan sahabah, tabi'in, termasuklah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Al-Imam Ibn Kathir setuju dengan pandangan ini. Yang ini apabila kita salat, baik berimam, baik bersendirian, mesti baca Fatihah. Baik imam baca kuat, baik imam baca perlahan, kita makmum mesti baca Fatihah. Di atas hujah ini, di atas nas hadis yang sahih ini. Walaupun ada pandangan yang lain, kita hormat. Ada pandangan fuqaha dalam mazhab yang lain berpandangan, kalau imam baca kuat, kita tak perlu baca waktu dia baca kuat. Namun bila dia baca perlahan, dia kena baca. Satu yang lagi kita tak, kalau jadi makmum, baik baca kuat, baik baca perlahan, tak payah baca. Kerana kita dah berimamkan imam. Namun satu pandangan kata yang lebih kuat di atas pandangan-pandangan yang pelbagai ini, menyebut bahawa dibaca. Ha, dibaca. Wallahu ta'ala alam. Jadi dalam isu yang para ulama masih berselisih pandangan, kita hormat menghormatilah. Siapa yang pilih untuk tidak baca ketika imam baca kuat? Contohnya maghrib, rakaat pertama, rakaat kedua kan imam baca kuat, dia tak baca. Tapi rakaat ketiga dia baca. Satu pandangan kata tak, rakaat nama kata sembahyang maghrib tak dibaca. Kerana bermakmum. Tapi sembahyang sendiri bacalah. Semua sekata dalam sembahyang sendiri sepakat. Yang ada khilaf sikit ni tentang kalau bermakmum. Itu saja. Bermakmum tu pun pecah. Satu kata waktu imam baca kuat, ya kita baca, kita tak baca. Tapi kalau imam tak baca kuat, contoh sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak yang satu dan dua yang di akhir tu, kata kena baca. Namun pandangan Al-Imam Syafi'i dan yang lain berpandangan kena baca. Baik imam baca kuat, baik imam baca perlahan, baik kita berseorangan ataupun bermakmum. Wallahu ta'ala alam. Dia tak bincang panjang ni. Dia bawa satu hadis, itulah alasan yang dia cenderung. Itulah pandangan yang dia cenderung dan alasan yang dia. Ya, baik. Wallahu alam. Dan setakat yang saya lihat, inilah yang lebih rajih. yang lebih rajih. Wallahualam. Pembahasan tentang hadis ini dan khususnya berkaitan dengan Al-Fatihah. Ini dibincang sikit lagi. Dalam hadis di atas disebutkan kata as-salah, qasamtu salata. Dan yang dimaksudkan adalah bacaan. Sebab itu salat ni dalam ayat Quran, dalam hadis, ada banyak maksud. Salat juga bermaksud Al-Fatihah. Salat juga bermaksud salat. Yang mana kita tahu salat itu adalah dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dalam bacaan tertentu dan waktu tertentu. Definisi dia. Dan sebahagian dalam Quran juga salat bermaksud ad-du'a. Dalam Quran kata fasalli alaihim wa salli alaihim, dan doakanlah untuk mereka wahai Muhammad. Inna salataka sakanul lahum, kerana salat kamu yakni doa kamu untuk mereka memberi ketenangan kepada mereka dengan izin Allah. Namun dalam hadis ni yang bila Allah Taala berfirman dalam hadis kursi ini qasamtu salata baini wa baina abdi, aku membagikan as-salah kepada diriku dan kepada hamba-ku. Maksud as-salah dalam hadis ini iaitu Al-Fatihah. Bila seorang hamba dia baca, dia bagi untuk dia dan dia bagi untuk kita. Baik. Dan yang dimaksudkan adalah bacaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajhar bi salatik. Tuan-tuan tengok. Wala tajhar bi salatik. Ayat tengah. Salah juga tu. Wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu. Jadi bi salatika tu menunjukkan bacaan. Betul tak? Menunjukkan bacaan. Allah kata wala tajhar bi salatik. Jangan kamu menguatkan bacaanmu. Janganlah kamu mengeraskan suaramu atau bacaanmu, yakni suara dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya. Dalam ayat ni Allah suruh kita jangan terlalu kuat, jangan terlalu perlahan. Wala tajhar. Kuat sangat. Jangan terlalu perlahan sangat. Wala tukhafid biha wabtaghi baina dhalik. Carilah di antara dua ini. Kalau tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan, apa yang dua ni tengah-tengah? Allah kata jangan terlalu kuat, jangan terlalu perlahan. Jangan kuat, jangan perlahan. Yang duduk tengah-tengah ni apa? Dah kuat tidak, perlahan tidak, apa lagi? Tinggal sederhana. Sederhana. Dan janganlah kamu merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Jalan tengah tu dia kuat, sederhana, perlahan. Bukan? Jadi cari jalan pertengahan. Surah Al-Isra ayat 110. Kata Imam Hafiz Ibn Kathir, maksud suaramu yakni bacaanmu. Wala tajhar bi salatik. Maksud bacaanmu sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat yang sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas tafsirkan pun sama, salatik dalam ayat itu bermaksud bacaan. Dalam hadis tu, dalam ayat Quran itu bermaksud bacaan. Demikian disebut dalam riwayat Imam Bukhari, disebut juga dalam Fathul Bari. Demikian juga Allah berfirman dalam hadis kursi ini, hadis kursi yang kita baca tadi tu. Aku kata Allah telah membahagikan salat, yakni bacaan Al-Fatihah, menjadi dua bahagian antara diriku dan hamba-Ku. Separuh untuk diriku dan separuh untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Jadi bila dia minta tu, Allah tunaikan apa yang dia minta. Kemudian Allah menjelaskan pembahagian itu secara terperinci dalam bacaan Al-Fatihah. Ini menunjukkan agungnya bacaan Al-Fatihah dalam salat, dan itu merupakan rukun yang utama. Rukun yang utama. Karena hadis juga menyebut la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dalam hadis sahih yang lain Nabi bersabda tidak ada salat bagi yang tidak membaca fatihatil kitab. Maka salat ni baik salat fardu, salat sunat, berimam baik, bermakmum, bermakmum baik atau jadi imam atau bersendirian, mesti baca Fatihah. Di atas pandangan yang memegang ini lebih utama, lebih kuat. Karena sebagian memegang atau sebagian ramai berpendapat dia adalah rukun. Rukun dalam salat. Di sini disebutkan ibadah salat, sedang dimaksudkan adalah satu bahagian darinya, iaitu bacaan dalam salat. Bacaan salat. Sebagaimana disebutkan kata Quran, yakni bacaan. Sedangkan yang dimaksudkan adalah salat. Seperti dalam firman Allah, wa Quran al-fajr. Itu pun tuan-tuan akan jumpa. Dalam Quran kata, wa Quran al-fajr. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Quran itu sendiri bermaksud bacaan. Tapi dalam ayat yang lain, ayat yang disebutkan yang kita baca ni, dia bukan bermaksud bacaan. Okey, kita tengok. Sebagaimana disebutkan kata Quran, yang ini bacaan. Sedangkan yang dimaksudkan adalah salat dalam ayat itu. Quran yang dimaksudkan dalam ayat itu, maksudnya salat. seperti dalam firman Allah dalam suratul Isra, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, dan dirikanlah juga salat subuh, dan dirikanlah pula salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Surah al-Isra ayat 78. Jadi Quran, dalam ayat Quran itu, Quran itu, perkataan Quran itu bermaksud salat, bermaksud salat. Baik, sebagaimana disebutkan secara jelas dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Kan dalam hadis Nabi sebut orang malaikat yang bertugas pada waktu siang, waktu itulah dia tukar. Yang tugas waktu malam pun dia bertukar. Yang datang, yang pergi, dia tukar. Kalau kita panggil tukar shift. Jadi apabila dia naik saja, Allah akan tanya, bagaimana ketika kamu mendatangi hamba-Ku dan bagaimana kamu meninggalkan mereka, para malaikat yang datang pada waktu pagi, keluar pada waktu petang, yang datang pula pada waktu petang, keluar pula pada waktu pagi. Dia bertukar shift. Mereka kata, sewaktu kami mendatangi hamba-Mu ini dia salat, sewaktu kami tinggalkan mereka juga mereka dalam keadaan salat. Yang ini tuan-tuan boleh jumpa dalam hadis yang sahih, keutamaan salat fardu subuh dan salat fardu asar. Kerana dia bertukar shift pagi dengan shift malam. Kita panggil shift kan? Tukar. Jadi ayat Quran ini sebut, dan dirikanlah juga salat pagi, salat fajar. Yang ini Quran dalam ayat itu bermaksud salat. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Ayat Quran yang umum, hadis Nabi yang menjelaskan. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim pun ada. Ya, salat subuh itu kata Nabi disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Baik. Selesai. Berikut tajuk wajibnya membaca Al-Fatihah dalam setiap salat. Ha, ini dia nak bincang lagi. Baik sebagai imam, makmum ataupun salat bersendirian. Tadi dia bawa hujah dia, kemudian dia nak pegang bahawa wajib. Seluruh penjelasan di atas menunjukkan bahawa bacaan Al-Fatihah dalam salat merupakan satu hal yang wajib menurut kesepakatan para ulama. Walaupun yang para ulama berbeza bila jadi imam, namun baca semua sepakat kata kena baca. Maksud kena baca ni kalau sembahyang bersendirian memang kena baca. Cuma yang ada beza sikit saja kalau bermakmum, maksudnya kita jadi makmum. Baik. Namun bacaan Fatihah wajib menurut kesepakatan para ulama. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang telah disebutkan sebelumnya, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj." Barang siapa mengerjakan salat tanpa membaca ummul Quran di dalamnya, maka salatnya kurang. Salatnya tidak sempurna. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Syekh Syu'aib Al-Arna'ut hafizahullah, sanadnya sahih berdasarkan syarat periwayatan Muslim. Mereka disebut dalam tahqiq musnad Imam Ahmad. Baik. Kata Imam Hafiz Ibn Kathir, yang dimaksudkan dengan Al-Khidaj adalah kurang, yang ini tidak sempurna, sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan hadis tersebut. Dalam hadis di atas ini disebut ghairu tamam. Jadi khidaj itu diterangkan maksudnya tak sempurna. Tak sempurna. Disebutkan juga dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim sebuah hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Surah Al-Fatihah maksudnya. Hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih mereka. Demikian juga hadis yang tercantum dalam Sahih Ibn Khuzaimah dan Sahih Ibn Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Quran." Tidak sah salat yang di dalamnya tidak dibacakan ummul Quran, atau la tujzi, tidak diterima, yakni tidak diberi ganjaran. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban dalam sahih mereka. Kata Imam Hafiz bin Kathir, hadis-hadis dalam bab ini sangatlah banyak. Jadi kalau nak sebut tentang pandangan yang lebih kuat, kata inilah dia. Baik bersendirian, baik bermakmum, baca. Kerana hadis ni umum. Umum. Walaupun dalam Quran kata, apa, wa idza quri'al Quran, apabila Al-Quran itu dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarlah, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, moga-moga kamu mendapat rahmah. Bukan? Itu nas Quran. Maka sebagian para fuqaha menggunakan nas itu, menunjukkan bila imam dah baca, kita diam, dengar. Namun sebagian ramai para ulama termasuk Imam Syafi'i punya alasan dak ayat Quran tu umum, namun Fatihah dia lebih khusus dalam salat. Kerana Nabi kata tak sah salat tanpa Fatihah. Maka itu yang lebih rajih, wallahu a'lam. Baik. Hadis-hadis dalam bab ini sangatlah banyak. Maka setiap orang yang salat wajib membaca Fatihatul Kitab, baik dia sebagai seorang imam maupun makmum ataupun salat munfarid, yakni sendirian dalam setiap salat dan dalam setiap rakaat. Wallahu a'lam. Ya. Berikut tafsir al-isti'adzah. Okey. Sebelum kita nak masuk al-Fatihah dengan dimulakan bismillah ni, kita akan bincang baca isti'adzah. Ibn Kasir ni detail tuan-tuan. Bawa ke kabin. Wallahu a'lam, masalah kita ingat tak ingat tu cerita kedua lah. Mudah-mudahan ingatlah, tapi setidak-tidak orang tanya, "Hang dok baca auzubillah, pernah mengaji tafsir auzubillah tak?" Ha, mengaji dah. Kan? Kerana banyak-banyak surah kita mengaji, auzubillah mengaji tak tafsir auzubillah. Ani bin Kasir nak bahas isti'adzah. Tafsir al-isti'adzah dan hukum-hukumnya. Yang ni saja panjang-panjang dia bawa ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun." Ayat. Fasta'id billahi innahu samii'un 'aliim. Allah taala berfirman, "Jadilah engkau seorang yang pemaaf. Khudzil 'af wa'mur bil 'urf." Ini Allah ajar kita. Jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang lain, yakni orang ramai, mengerjakan yang ma'ruf, yakni yang baik-baik. Allah Ta'ala suruh kita, jadilah kamu pemaaf atau seorang yang memaafkan, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Khudzil 'af. Terlanjur kita baca ayat ni, bukan terlanjur lah. Dah, sekali lalu. Ayat ni memerintahkan kita bahawa apa saja yang orang buat, walaupun memang kita yang betul, dia yang salah, kita dizalimi, Allah pada peringkat yang pertama dia suruh maafkan dulu. Selepas itu tuan-tuan akan baca dalam Quran, walaupun Allah membolehkan untuk kita menuntut hak, sekadar yang dilakukan pada kita, kita boleh ambil balas. Namun perintah yang awal, maafkanlah. Dan inilah sikap atau akhlak mulia pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita kata sedangkan Nabi ampunkan umat tu kan. Ha? Dia buat lagu ah. Kawan tu nak minta maaf, nak murat tu. Jadi dia kata sedangkan Nabi ampunkan umat. Ha. Guna buah Nabi kena semua. Kita bawa kereta tak bercala kereta orang keluar-keluar, sedangkan Nabi ampunkan umat. Amboi. Oh, kita pakai guna buah tu. Kawan ni dah cala kereta ni. Kita kata benar. Dalam Quran mensifatkan akhlak mulia Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kepada kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Tak kala Quraisy dan orang-orang kafir menghina Nabi. Ha, kata Nabi gila, Nabi pendusta, Nabi ahli sihir. Allah tegaskan, engkau benar-benar Rasul dan engkau memiliki akhlak yang agung. Banyak lagi pujian Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan, memang Nabi ni pemaaf. Di antara akhlak mulia yang ada pada Nabi, pemaaf. Kerana Quran suruh kita memaafkan. Bila ditanya pada Aisyah bagaimana akhlak Nabi, apa kata Aisyah? Dalam hadis yang sahih, kata Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi tu macam dalam Quran tu. Ini Quran suruh maaf. Siapa lagi yang buat benda ni? Yang mula-mula akan amal perintah Allah ni? Nabi ya. Itu yang difahami, kata akhlak Nabi itu akhlak Quran. Kita tak terbenang akhlak Quran. Itu ya semua yang tuan-tuan baca dalam Quran. Ya Allah kata jangan itu, jangan ini, buat itu, buat ini. Nabi buat. Yang Allah kata buat, itu Nabi buat. Yang Allah kata jangan buat, itu Nabi tak buat. Itu akhlak Nabi. Ini salah satu ni lah ni. Yang Allah kata, jadilah kau seorang pemaaf. Khudzil 'af, ambillah kemaafan, maafkanlah. Wa'mur bil 'urf, perintahkan orang buat yang ma'ruf, buat yang baik-baik. Suruh orang buat baik. Di samping kita maafkan, buat baik dengan orang. Ataupun maksudnya kita maaf dan suruh orang buat benda baik. Agaknya macam mana kalau orang calar kereta kita? Tuan-tuan tolong sikit, bagi pandangan sikit macam mana buat. Katalah satu kawan tu dia ghostan. Ini depan mata saya tengok tadi. Contoh itu saya buat contoh ni. Bukan kereta saya, alhamdulillah. Saya minta maaf, saya bukan, saya tak ada kepentingan dengan kereta apa semua ni, dan saya tak ada maksud nak condemn apa-apa. Tapi dia mes lama, mes masterpiece apa, mes lama tu lah. Saya tak pasti, kot dia tak ada alam belakang pun. Kadang-kadang dia kereta lama ni kan, dia tak ada sensor. Dia undur-undur bom dia langgar kereta tu. Kereta duduk sini, dia parking sini. Ha, ni semua orang parking sini. Kereta ni pun boleh parking lah sini, sini jalan besar. Jalan yang boleh lalu. Dia undur-undur boom, dah terbantai, bergerak kereta ni. Nasib yang dia langgar tu, kereta memang uzur. Kalau kereta tu dia buat memang baru tentu lah. Memang uzur, nak rempan lah kereta tu. Kereta lah, production lama lah pun. Elok besi sama besi bertemu, kuat sama kuat. Berkocok kereta tu. Tapi penumpang kat dalam tu, suami dia tak ada. Ada perempuan dia, dia tak keluar pula. Saya pun tak tahu, mungkin dia maafkan lah tu. Dia tak keluar pun. Kawan yang dah tengok, oh cepat-cepat dia angkat tangan jalan. Saya pun tak tahu kemek tak, tapi bergegar lah kereta tu. Tak tahulah. Kalau kita lah berlaku pada kereta kita misalnya, apa kita nak buat? Allah kata maafkan dan suruh orang buat baik. Agaknya macam mana? Tak sungguh ni? Macam ni lah kot lah. Ini kita kata macam ni lah, encik tak apalah, kita tak payah bising-bising. Encik, saya bawa kereta saya pergi di workshop. Sebab Allah kata maafkan dan suruh buat baik. Betul tak? Suruh buat baik lah ni. Kita kata encik, kita tak payah bising-bising. Saya tahu encik pun tak sengaja. Betul tak? Kita bawa pergi workshop, saya baiki kereta saya ni. Apa dia boleh, dia boleh apa tu, cat balik kan? Dia boleh tampal sikit, dia boleh cat kan? Lepas tu nanti saya jumpa encik, ataupun nanti saya akan hantarkan receipt dia. Semua dia buat baik lah. Dan buat baik tu encik tolong bayar. Ha, tu buat baik lah tu. Ke tak baik benda tu? Tu macam tu. Tak boleh. Dan Allah kata maafkan. Kita maaf lah. Tapi semua dia buat baik. Cara buat baik dia, encik tolong bayar saya punya tu lah. Ha, tu benda baik lah tu. Dan encik pun tak susah apa. Cuma saya buat, encik kena bayar lah. Masalah encik. Boleh tak macam tu? Ke tak, tak kena dengan ayat tu? Boleh eh? Wallahualam. Tapi kalau tuan-tuan kata tak pun cik, yang cik punya tu saya tolong bayar sama. Ha, yang tu, yang tu hebat. Itu hebat, tuan-tuan perempuan hebat. Dia langgar kita, kita pula cik okey ke? Ha? Oh, cik punya kereta kemik ni. Saya tolong buatkan cik punya, saya bayar. Ha, itu baik sangat. Orang langgar kita, kita bayar ke dia, hebat. Yang tu kemik. Yang tu A1 kita kata, A plus hari ni. Eh? Budak-budak dapat 9A plus hari ni. Dia bukan 9A1, 9A plus lah. Wallahu'alam. Allah Ta'ala menyuruh, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang lain mengerjakan yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Saya ingat kita tak masuklah tafsir isti'azah malam ni. Kita sekadar baca hukumnya saja dulu. Allah kata wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah pada orang jahil. Macam mana tuan-tuan? Tadi kita kata kita maafkan. Kita kata nanti kita bawa pergi workshop, kita buat kereta kita, nanti encik tolong bayar. Sila. Dengar azan tu, insyaAllah. أشهد أن jahilin, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kita bawa contoh kita tadi, satu orang langgar kereta kita, Allah Ta'ala kata maafkan dia, kemudian Allah kata suruhlah orang buat baik dan berpaling pada orang jahil. Kalau dalam urusan itu keluar perkataan kesat, katalah dia kata, mana boleh, saya tak mau bayar saya. Misalnya keluar perkataan orang-orang jahil, dia macam Tom and Jerry lah. Bila kawan tu kata, kita kata dia saling tak tumpah Tom Jerry lah. Dia sama dua tu. Walaupun orang kata dah, Tom yang jahat, Jerry selalu jadi mangsa. Saya bukan tahu sangat cerita kartun ni, tapi dah anak-anak ni duduk tengok, kena tengok juga kita ni. Kita tengok dua-dua sama. Kalau tak Tom tu kacau, dia yang Jerry tu kacau. Sama ya dua tu. Ha? Istilahnya Allah kata kita berpaling daripada orang jahil. Kalau dia mencarut-carut, dia marah, dia maki amun, keluar perkataan kesat, kita berpaling. Dalam keadaan ni dia tak jadi baik dah. Katalah kita kata, encik sekarang macam inilah, dia pun minta maaf lebar, betul, okay, tak apa saya maaf. Namun saya hantar pergi workshop, nanti encik tolong bayar bil dia. Katakanlah dia tak nak bayar, Allah kata berpaling pada orang jahil dan tak nak bayar saja tak apa, dia keluar perkataan kesat dia, ini bukan salah saya, awak yang ini salah, dan memang sepatutnya dia yang salah. Katalah Allah kata berpaling pada orang jahil, macam mana kita? Kita jangan bersikap macam sikap dia. Tidak-tidak pun kita ambil hak. Kalau kita nak ambil hak, kita kata minta maaf lah encik, ini salah, tidak saya boleh bawa pergi balai. Misalnya, namun berpaling pada orang jahil. Kalau dia mencarut, kita jangan mencarut. Dia keluar perkataan kesat, kita jangan keluar perkataan kesat. Kalau dia maki hamun, kita jangan maki hamun. Boleh tuan-tuan puan? Ini perintah Allah dalam Quran ni. Boleh tuan-tuan puan? Kita kena usaha buat. Jangan jadi macam sikap dia. Itu saya kata tadi, macam Tom and Jerry. Tak mau. Walaupun orang buat, terpulang. Kerana itu bukan cara yang betul. matlamat tidak menghalalkan cara, walaupun kita di pihak yang benar. Dia pula kata kita, oh, kita lagi angin lah, dah kita betul. Dah dia langgar kita, dia tak nak mengaku, dia buat alasan dia macam. Allah kata berpaling pada orang jahil. Berpaling pada orang jahil. Ni dalam majlis umpamanya kan, kita duduk dalam satu perjumpaan kawan-kawan dan seumpama, ada di sana orang-orang yang tak faham tentang Islam ni. Dia buat peli-peli main tentang sebatan lah, tentang hukum arak itu inilah, macam-macam lah. Ini isu yang sedang diperkatakan 2-3 hari ni, barangkali atau seminggu dua ni, atau apa-apa juga yang ada unsur mempersendakan Al-Quran atau mempersendakan hukum hakam syarak. Allah kata wala tattakhidu ayatillahi huzwa. Allah berfirman, jangan kamu jadikan hukum hakam Allah itu sebagai senda gurau. Namun dia jahil itu, sebab itu dia anggap benda dia tak salah. Jadi dia, Allah kata berpaling. Nanti kita akan jumpa lagi dalam Quran, Allah ajar kita kalau duduk dengan orang-orang ni, jika dia tak ubah tajuk, kita bangun ataupun kita ubah tajuk. Duk sembang, dia kata semalam aku pergi tengok apa yang tengah berlaku ni, Formula 1. Sana laju kereta tu, laju satu pasal ni, awet ni. Jadi saya tak faham sangat. Pada awal saya ingat sekadar tengok kereta laju tu, katanya 300 lebih sekali dia pecut, 300 km sejam, 300 lebih. Namun ni seluar-seluar kecil ni, tepi-tepi, tu dia lah. Mungkar tak lepi yang nampak. Dia kata seluar-seluar kecil buat payung ni kan, muslimat pun tahu. Saya tak terbayang tu, saya ingat apa dia, rupanya benda tu paling mungkar dia tu. Jadi dah duduk depan tu, kita duduk depan pula, memang tak tengok ke kereta dah dia tu. Tak ada pasal ni. Sebab dia kata tengok kereta pun bukan dia tengok lama. Kereta tu yung lintaskan dia sekali lalu, bukan nampak banyak. Ni yang depan ni yang tak gerak ni. Dia kawan tu sembang. Saya dengar. Saya kata sama ada saya bangun atau saya kata saya tukar tajuk atau saya perbetulkan apa yang kita bincangkan ini. Maka alhamdulillah kawan tu, dia pun baru-baru ikut kuliah-kuliah kita, alhamdulillah, kuliah-kuliah sunnah dan majlis ilmu, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apa yang saya katakan, yang tak perlu saya katakan pada tuan-tuan perempuan itu, saya dengan dia, mudah-mudahan dia boleh faham. Dan kita minta Allah Ta'ala bagi dia hidayah, dan juga bagi kita hidayah, dan bagi kita kekuatan, kita tak terdorong di atas perkara seperti itu. Tuan-tuan perempuan, macam-macam manusia ni. Ada orang kadang-kadang keinginan tu tinggi, tapi dia mampu kekal. Kalau ikutkan memang aku nak pergi. Ada orang kadang dia tak teringin langsung, tak terperintah di pemikiran dia untuk nak terlibat dengan seperti ini. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Ini semua salah satu nikmat apabila Allah Ta'ala mendorongkan kita pada kebaikan, dan tidak mendorongkan kita, ataupun maksud tidak mendorong ni, melupakan kita, menyelamatkan kita pada perkara-perkara mungkar seperti ini. Ada orang kadang-kadang, wallahu'alam, dia berjuang dalam banyak hal. Maksudnya dia berlawan nafsu dia. Keinginan dia nak yang ni pun ada, yang ni pun ada. Dia Allah Ta'ala beri kita kekuatan, insyaAllah. Maka Allah kata berpaling pada orang jahil. Kita kata cakap seperti itu dan perbuatan seperti itu, perbuatan orang jahil. Kenapa? Kerana kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man mala'a 'ainahu minal haram mala'a Allahu 'ainahu min jamri jahannam. Barang siapa memenuhkan pandangan matanya dengan pandangan yang haram, Allah akan tusuk dengan tusukan api neraka. Besok tikam mata, ditusuk mata. Jadi sesuatu perkara yang kita dah tahu kita buat juga, tanda kita jahil. Bukan maksud jahil tak tahu, tanda kita jahil bahawa kita nanti akan diazab. Sebab itu Allah kata innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tak bagi hidayah bagi orang-orang yang zalim. Maksud zalim, dia dah tahu benda tu salah, dia buat juga, dia menzalimi diri dia sendiri. Allah tak bagi petunjuk orang yang menzalimi diri sendiri. Dan tanda kita jahil, kita bersikap macam orang tak tahu, sedangkan orang dah, kita dah tahu benda tu salah, tak boleh buat, buat juga dia dah. Kita zalim diri kita sendiri. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Yang ini kita akan bincang insya-Allah pada kuliah kita akan datang. Yang kita nak bincang sebenarnya tafsir isti'adzah ni dan hukum hakamnya. Namun ayat ni bila kita jumpa dalam ayat ni perlu untuk kita ambil manfaat juga. Maka Allah kata, jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, katalah tengah kawan tu duk kata ke kita tadi ni, duk maki hamu, duk keluar kataan kesat, kita yang betul, dia yang salah, dia boleh marah kita. Ketika tu syaitan kacau dia. Ketika tu dia tak sedar dah, dia pakai kopiah ke, dia ada janggut ke, ataupun dia memang tak berkopiah ke, tak sedar lah. Yang kata selalu duk ikut kuliah dia tak sedar lah. Kita dah dia langgar kita, dia tak nak bayar, tak nak mengaku, dia kata kita pula salah. Allah kata, apabila syaitan mengganggu, fasta'id billah, Allah kata, maka mintalah berlindung atau perlindunglah kepada Allah. A'uzubillahi minasyaitanir rajim. A'uzubillahi min hamzi wa nafsi wa nafthi wa nafsihi wa nafasi. Wa nafthi wa nafathi. Maka Allah kata, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surah Al-A'raf ayat 199 ayat 200. Saya ketika dulu di Azhar pernah jalan dengan satu orang syekh ketika pulang daripada rumah dia. Kerana waktu tu dekat nak gelap, jadi syekh ni hantar kita kat bus stop, dekat stesen. Syekh keluar rumah sekali dengan kita, dia gending tangan. Oh, rasa besar, rasa orang yang disegani, alim, masyarakat hormat dia. Dia gending tangan kita, orang semua tengok saja. Okay, agak special tu dapat gending tangan dengan syekh ni. Sampai kat bus stop, dia tunggu lah. Kita tak apa syekh, balik-balik, kita tunggu bas, tak tunggu-tunggu. Dia terbas lambat ni. Duduk saja, mari kita duduk sembang. Duduk sembang dia. Datang satu orang ada buat masalah dia lah. Ceritanya ada masalah. Cerita tu panjang. Jadi syekh kata pada dia, yang mana selalu orang Arab tuan-tuan akan dengar, kalau dia orang yang mudah-mudahan Allah bagi dia kesabaran, selalu perkataan yang akan keluar pada mulut mereka, orang saleh. Syekh kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Urusan kamu kuserahkan pada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam dia menahan sebab merah muka dia. Dia isu dia, ada isu dia tegur satu orang anak dara jiran rumah, dekat-dekat rumah dia. Jadi ada isu lah, keluarga tu datang. Dan kat pastor tu lah, jadi ada sikit ihtikak, ada sikit apa, ada perselisihan faham kan. Jadi syekh pun tak jawab bila orang ni keluar perkataan macam-macam kata kat syekh. Syekh kata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Memadailah Allah yang menyerahkan, yang menguruskan urusan, dan Allah sebaik-baik tempat kita bertawakal. Maksudnya bila Allah kata, minta berlindung kepada aku kerana aku Maha mendengar lagi Maha mengetahui, kau minta berlindung kepada aku, kita pun serahkan urusan kepada Allah. Allah tahu, esok Allah akan nilai, Allah akan beri keputusan siapa betul siapa salah. Namun di dunia ni Allah kata, berpaling pada orang jahil. Maksudnya jangan kita bersikap macam orang jahil. Dia keluar perkataan macam kesat. Saya yang dengar pun rasa Allah Akbar, tak sangka entah boleh keluar perkataan tu pada orang macam ni. Namun itulah manusia. Namun Allah kata, bila syaitan ganggu kita, kita minta berlindung. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tahu siapa yang salah, siapa betul, dia tahu. Mudah-mudahan kita usaha buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-Nya yang taat. Amin. Muslimin dan muslimat, saya minta tangguh dulu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Ada dua ayat lagi yang Imam Ibn Kathir bawa berhubung dengan tafsir tentang minta berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam, dan hukumnya sikit dibincang. Menarik bab ni. Kemudian lepas tu dibawa dalil bahawa Allah sendiri dalam Al-Quran memerintahkan sebelum kita memulakan bacaan Al-Quran, minta berlindung dengan syaitan. Cuba tuan-tuan, cuba bayang, nak baca Quran tu lagi Allah suruh minta berlindung dengan syaitan. Ni kan pula nak buat urusan yang lain. Kalau kita kira, tapi baca Quran, takkan syaitan kacau? Ni Allah kata sebelum baca Quran minta berlindung. Ni kan pula kita nak bersama dengan isteri, kita nak bawa kenderaan, apa lagi, nak makan makanan, tak kena minta? Boleh faham tuan-tuan? Nak baca Quran lagi kena minta berlindung dengan Allah daripada syaitan ni. Ni kan pula dalam urusan-urusan yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita taufik dan hidayah untuk kita dapat meneruskan kuliah ni pada kuliah akan datang, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, ada apa-apa soalan? Hadis tu sahih. Ada hadis yang sahih. Dia ada dua, tiga riwayat. Satunya Nabi baca Fatihah dan Nabi baca surah pun dia ikut. Maka Nabi kata, siapa yang baca tadi? Sahabat tu mengaku, ana ya Rasulullah ni, mahfum, mahfum maksud. Au kama qala, seperti yang disabdakan mudah-mudahan. Maka Nabi kata, tak ada bacaan melainkan Fatihatul Kitab. Itu juga ada hadis. Nabi kata, tidak dibaca. Maksudnya surah jangan ikut, jangan baca. Melainkan tak ada bacaan melainkan Fatihatul Kitab. Sahih. Dalam satu hadis lain, kawan tu baca Fatihah. Nabi kata, tak ada bacaan. Maksudnya tak ada bacaan melainkan mendengar bacaan imam. Jadi hadis tu agak umum. Jadi oleh kerana hadis-hadis yang umum ni, sebagian para ulama kata tu hadis Nabi yang lain menyebut tidak ada bacaan. Kerana Nabi kata aku terganggu dengan bacaan tadi. Sebagian takwilkan atau faham bahawa hadis tu menunjuk kawan tu baca kuat. Sebab itu para ulama berpandangan sebagaimana hadis Abu Hurairah tadi, kalau jadi makmum pun kena baca, tapi bacalah perlahan. Kan tadi hadis Abu Hurairah, Abu Hurairah yang meriwayatkan. Orang tanya Abu Hurairah, kalau kita jadi makmum, Abu Hurairah kata baca, tapi bacalah perlahan. Jadi sebagian faham bahawa hadis tu yang membuatkan Nabi terganggu kerana kuat. Dalam hadis lain Nabi kata tidak ada bacaan dengan Fatihah. Kerana kawan tu Fatihah pun dia baca, surah pun dia ikut Nabi baca. Orang kadang-kadang kan dia syok, dia ikut. Kena pula surah dia hafal, inna atoina, tu dia semua lah. Ha, dia hafal lama surah ni. Wallahu a'lam. Jadi sebagian ramai berpegang bahawa hadis itu umum. Namun hadis yang mereka bawa ni lebih khusus. Maksudnya membuatkan dalil bahawa ini lebih rajih, lebih kuat. Walaupun saya tak menafikan, kalau tuan-tuan perempuan baca dalam kitab-kitab perbahasan madhab, tuan-tuan akan jumpa pelbagai pandangan di antara golongan atau pihak yang berpegang bahawa kalau imam baca kuat, kita tak payah baca kuat. Maksudnya tak payah baca, melainkan waktu imam baca perlahan. Seperti maghrib rakaat ketiga, isyak dua rakaat terakhir. Betul? Jadi mereka kata waktu tu baru baca, berdasarkan hadis tadi itulah. Mereka kata tak ada bacaan kerana Nabi kita terganggu. Allah Alam. Tapi yang lebih rajih di sisi kebanyakan para ulama, bahawa walaupun jadi makmum dibaca. Namun kita kata tadi, oleh kerana perkara ini khilaf para fuqaha, khilaf ulama madhab, masing-masing ada pandangan yang mereka bawa. Satu pihak bukan di atas dalil Quran. Dia kata Quran lebih kuat. Quran kata jika dengar Quran diam. Allah kata jika dengar Quran, dengar dan diam, benar-benar kamu dapat rahmat. Wallahu alam. Jadi dalam hal seperti ini kita dah ada masalah. Sehingga para ulama sebahagian mensifatkan khilaf terhadap bacaan Fatihah waktu menjadi makmum ni, sebahagian kata khilaf yang muktabar, khilaf yang terpilih, maksudnya khilaf yang besar. Jadi siapa yang tak baca, tak ada masalah. Siapa yang baca, wallahu alam. Ya. Masing-masing berhak pegang di atas dalil yang dia yakini kuat. Kerana masing-masing ada alasan yang daripada dalil-dalil juga akan kita bawa. Cuma kalau tanya para ulama, khususnya dalam mazhab Al-Imam Syafi'i dan ramai juga di kalangan para ulama fiqh berpendapat bahawa baca. Jadi saya tidak berkeras dalam hal ini, sebagaimana para ulama berbeza pandangan. Siapalah kita yang tidak ulama ni? Kita hormatilah. Kalau yang baca, yang kata baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengulas panjang juga perkara bacaan dalam mazhab Syafi'i. Sebagian kata baca selepas imam baca. Mereka bagi pandangan lah, kerana dengar pun dengar, namun lepas bila imam baca, kita baca. Sebagian bincang ada waktu sakta, ada waktu seketika. Sebagian kata tak ada waktu itu, semua ada perbincangan. Sebagian bawa riwayat yang kanonnya ada apa, riwayat yang menguatkan bahawa adanya saktah diam seketika untuk makmum baca. Sebagian kata tak ada, kerana saktah itu sewaktu Nabi habis bacaan Fatihah. Pada awal waktu Nabi baca doa iftitah, itu saktah pertama yang Nabi diam. Lepas takbir itu Nabi diam sekejap dan baca auzubillah, dia baca Fatihah, itu saktah pertama. Sebenarnya yang kedua kata Imam bin Qayyim, sewaktu Nabi lepas baca Fatihah surah lam yakullahu kufuan ahad, nak rukuk tu kan, diam sekejap, ambil nafas, rukuk, itu saktah. Allah alam. Sebagian kata ada tiga, salah satunya selepas Fatihah tu, sebelum nak baca surah, ada satu pihak, maksudnya diam sekejap. Nah, waktu tu dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana kata Imam Nawawi, waktu tu baca Fatihah. Allah alam. Sebagian kata boleh baca walaupun imam baca. Sebagian kata lepas imam baca Fatihah, kita baca dalam Fatihah ni walaupun imam sedang baca surah, kita baca. Allah alam. Kalau imam baca, ya, kita mampu baca Fatihah. Yeah. Pandangan dalam mazhab Syafi'i, dia kata kalau kita seorang yang muafiq, mesti selesaikan Fatihah, segerakan. Illa masbuk. Kerana dalam hadis la apa, man adraka salat adraka rukuk, siapa yang sempat dengan rukuk, maka adrakar rukuk, adrakar barang siapa yang sempat dengan rukuk, dia sempat dengan salat. Sempat dengan salat, maka dia sempat dengan rukuk, sempat dengan salat. Sewaktu dia datang tu, masbuk. Maka imam rukuk, dia pun terus rukuk. Kena menepati perintah Nabi, innama ju'lal imam liutammabih, dijadikan imam untuk mengikut. Maka imam rukuk, kita rukuk, walaupun Fatihah tak sempat. Satu pihak kata, kalau masbuk, tak ada masalah. Walaupun satu pihak yang lain pegang dak. Walaupun masbuk, mesti selesai. Kalau tak selesai, rakaat tu ditambah, kena-kena baca Fatihah. Mesti naik bangun. Bagi yang pegang agak pandangan seperti itulah. Masing-masing tu ada alasan masing-masing dalam hal tu. Kalau tuan-tuan sama-sama dengan ustaz-ustaz kita ni pun, dalam bab ni memang panjang masing-masing. Bawa saya, Wallahualam. Macam mana tu? Kalau masbuk, ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, kalau muafiq mesti diselesaikan. Allah usaha untuk selesaikan. Kerana sempat kita insyaAllah. Selalunya dia muafiq ni dia sempat. Dia yang jadi isu ni masbuk saja. Masbuk tu pula ada dua. Satu pihak pegang, kalau masbuk pun mesti kena baca juga. Maka kalau tak sempat rakaat tu, kena naik rakaat baru. Seolah-olah rakaat tu dah tak. Maksudnya hadis yang dia pegang sempat dengan rukuk tu tak kuat lagi. Kuat lagi hadis Fatihah. Kena Fatihah rukun setiap rakaat. Maka rakaat tu tak sempat baca Fatihah, mesti ditambah rakaat. Maksudnya bukan tambah lah, maksudnya sempurnakan rakaat je lah. Kena tak baca Fatihah. Allahuakbar. Dan tentuan kalinya itu di antara pandangan pandangan para ulama yang bermanhaj salaf dia. Satu pihak pegang bahawa kalau kita masbuk, memadai kita rukuk ikut imam lah. Maksudnya Fatihah kita telah termasuk mudah-mudahan. Bersama dengan imam terlebih utama. Kerana Nabi kata dijadikan imam untuk mengikut. Bila imam rukuk, kita rukuk. Namun satu pihak pegang, kalau muafiq tak boleh. Kata Imam Syafi'i, muafiq mesti baca. Maksudnya selesai Fatihah, selesai dengan Fatihah. Sambung ketika lepas rukuk. Tak, satu pihak pegang, kalau tak sempat dengan imam muafiq ni, kena habis kan? Habis insyaAllah. Tuan-tuan habis kan lah. Keluar lah dia silap. Tak kena sempat dengan imam insyaAllah. Waktu imam rukuk, kita rukuk lah. Lagi pihak yang pegang kata tak boleh tiga kali apa, tak terlepas tiga kali rukun. Yang penting Nabi kata dijadikan imam untuk mengikut. Ikut imam. Kita habiskan Fatihah. Kalau kita muafiq, kita sempat dengan imam mula-mula ni, sempat Fatihah kita habis. Illa masbuk. Masbuk ni mereka pegang tak pun, ikut imam. Walaupun Fatihah tak habis, tapi rakaat tak ditambah lah. Yang pegang hadis tu tadi tu, siapa sempat rukuk maka dia sempat rakaat, dapat rakaat. Satu pihak yang lain, tak apalah. Saya bawa dua-dua ni, tuan-tuan perempuan faham bahawa masing-masing ada alasan. Satu pihak kata tak, kalau tak sempat. Kerana Fatihah rukun dalam setiap rakaat, rukun tu kita tak baca. Wallah. Ya. Ya. Ya, itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tak apa. Ya, Allah. Allah. Tak dengar orang kalau? Tak jelas saya pula. Macam mana? Ha. Fatihah ya. Tak, ayat tu dah cerita lain lah. Kita bincang iftitah. Itu yang fuqaha bincang tu, iftitah tu. Jadi kalau kita masbuk, Fatihah, baca Fatihah. Segerakan Fatihah supaya selesai. Allah. Kerana kita mendengar bacaan imam tu. Cuma Fatihah tu di atas nas yang dipegang oleh pihak yang kuat, bahawa Fatihah kena baca. Baca Fatihah saja. Allah Allah. Ada soalan lain? Tuan buat. Dia masalah fiqah yang ulama-ulama mazhab ni khilaf ni, benda ni. Allahu a'lam. Masing-masing bagi alasan, kita ada masalah. Maksudnya tuan-tuan belajar pandangan-pandangan imam-imam ni dengan hujah yang mereka kemukakan. Tuan-tuan mengambil yang paling kuat di atas kepahaman kita lah. Walaupun satu pihak kata kita meraihkan pandangan apa majoriti, tak ada masalah lah. Ni benda benda yang di atas tahap pengetahuan satu orang, sampai tak sampai. Bagi yang sampai fiqah dalam mazhab Syafi'i, dia pegang yang tu lah. bagi yang dapat maklumat pada yang lain. Dia berhak untuk beramal yang terbaik. Dan Al-Quran kata fabashshir ibad, berilah khabar gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qaul, orang-orang yang mendengar perkataan, wayattabi'una ahsana, dan mengikut yang terbaik. Wallahu a'lam. Ya. Tuan-tuan baca sifat salatin Nabi. Di situ ada tak? Itu wuduk dengan salatnya. Salatnya. Dia pegang apa? Kena baca tak? Baca tak? Tuan-tuan mengaji belum sifat salat Nabi? Kitab Syaghal Al-Bani. Belum, sini belum. Ha? Di situ ada ada, ada tulis? Dia tulis baca ke tak baca? Ha? Dia tulis baca tak? Tak apa, lagi. Baca. Lagi. Tak apalah, jadi kita hormatlah pandangan yang pegang tak baca pun tak ada masalah. Allah Allah. Ya. Amin. Makmum amin. Amin ni ramai para ulama berpandangan ya kuat. Karena hadis Nabi, jika aminnya imam bertepatan dengan aminnya malaikat, maka doanya diperkenankan. Maka amin imam tu kita nak bertepatan dengan amin imam tu. Sehingga ramai fuqaha berpandangan bahawa imam amin sekali dengan makmum. Amin imam sekali dengan makmum. Kerana sebahagian dia lepaskan kelebihan ni lah. Bahawa makmum amin imam duk apa? Duk ambil suara. Waktu tu lah dia nak telan air liur lah ke apa. Amin dulu, amin. Amin. Kita bersama dengan imam. Mudah-mudahan bertepatan dengan imin malaikat. Dia ada fadilat dalam hal. Amin buat ya. Amin bersama dengan imam. Bersama. Wallahu a'lam, kita tanggung insya-Allah, nanti kita sambung lagi. Saya meminta maaf apa juga kekurangan dan kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah untuk kita boleh beramal apa yang kita pelajari, dan Allah terus memberikan kita semangat untuk kita ambil tahu tentang hukum hakam agama ini, dan membuatkan kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan cara yang benar seperti yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak urusan surau tuan-tuan puan-puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Thank you.